Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan wa fi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. سبحانك لم نسي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك اللهم صل وسلم على حبيبنا وشافينا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا شكرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد اللهم يا ربنا فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واحشرنا يوم القيامة مع زمرة المفسرين والعلماء العاملين اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa, para pendengar, dimanapun Anda berada, semoga Al-Quran bisa benar-benar menjadi penyejuk hati di saat kita membacanya. Al-Quran semoga benar-benar menjadi bacaan yang paling kita senangi. Al-Quran semoga menjadi bacaan yang benar-benar kita yakini bahwasanya dengan Al-Quranlah kebahagiaan kita dan dengan Al-Quranlah cara hidup yang benar. Dan sungguh di saat berkurangnya keyakinan ini akan berakibat buruk kepada perilaku kita semuanya. Iman kepada Al-Quran termasuk salah satu rukun iman yang jika tidak beriman maka orang itu tidak dianggap beriman, biarpun dia beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, percaya kepada Allah tapi tidak percaya kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi, maka dia bukan tergolong orang yang beriman kepada Allah. Dan tidak semua orang yang mendapatkan Al-Quran ternyata bisa selamat. Makanya permohonan tadi penting, bahwasanya semoga Al-Quran menjadi bacaan yang paling kita yakini, yang paling menghibur hati kita, yang paling kita senangi. Ada orang membaca Al-Quran tidak dengan kesenangan dan tidak dengan tenang hati. Dan ketahuilah bahwa banyak disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam penghafal-penghafal Al-Quran, pembaca-pembaca Al-Quran. Akan tetapi mereka dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan disabdakan oleh Nabi, biarpun hadis ini secara derajat kesahihannya tidak sampai derajat sahih-sahih, akan tapi para ulama mengambil itu riwayat sebagai pendidikan bagi kita semuanya. Berapa banyak orang baca Quran, wal Quranu yal'anuhu, akan tapi Quran itu mengutuknya. Membaca Al-Quran, hati-hati. Dan sungguh disebutkan bahwa pertama kali orang yang bakal dihukum di akhirat nanti adalah orang-orang yang punya Al-Quran. Orang beriman, orang Islam, tapi tidak pernah mengagungkan Al-Qurannya. Tidak pernah mencoba membaca Al-Quran, tidak pernah berlatih dengan hatinya membaca Al-Quran dengan penuh mengagungkan dan penuh penghormatan kepada Al-Quran. Al-Quran bukan untuk dipamerkan di ajang festival Musabaqah. Dan alangkah banyaknya yang perlu kita ingatkan bahwa di dalam acara-acara tersebut maksudnya adalah bagus untuk mensosialisasikan Al-Quran yang memang Al-Quran sudah masyarakat. Hanya pengamalannya, musabaqah membaca Al-Quran. Akan tapi ternyata juga harus diperhatikan, kalaupun ada musabaqah harus perhatikan tentang halal haram. Semisalnya seorang wanita, bagaimana hukumnya di saat harus membacakan Al-Quran di depan kaum laki-laki? Dan jangan tanya kepada si A, si B, tanyakan kepada para ulama-ulama terdahulu, apa kata mereka. Dan tidak perlu kita sombong. Tidak perlu kita sombong. Dan kami himbau para wanita-wanita yang mulia, tidak perlu Anda memamerkan suara Anda di depan kaum laki-laki. Biarpun dengan Al-Quran. Dan memang di dalam mazhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, suara wanita bukan aurat, akan tetapi ulama menjelaskan bahwa jika seorang wanita membaca Al-Quran beda dengan wanita di saat berbicara dengan omongan obrolan biasa. Sebab kalau seorang wanita berbicara dengan obrolan biasa, maka kita tidak wajib mendengarnya, bahkan tidak diperintahkan kita mendengar. Tidak ada perintah dari Al-Quran dan hadis Nabi dengarkan itu perempuan lagi ngomong, enggak ada. Akan tapi di saat seorang wanita membacakan Al-Quran, di saat membaca Al-Quran, Al-Quran perintah dari Allah. Idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Jika Al-Quran dibacakan, kau dengar. Makanya seorang wanita jika sudah membaca Al-Quran, maka di sini menjadi beda dengan wanita di saat berbicara biasa. Jangan disamakan di saat orang berbicara jual beli. Orang seorang wanita yang lagi ngobrol. Suara wanita dalam mazhab kita Imam Syafi'i bukan aurat. Berbeda dengan mazhab Imam Malik. Akan tapi di saat mereka membaca Al-Quran berbeda. Dan ini harus kita rubah di masyarakat kita. Wanita harus mulia. Suaramu bukan untuk dipamerkan di depan kaum laki-laki biarpun dengan Al-Quran. Dan ini harus kita sadari dan kita insafi. Agama bukan yang enak menurut saya. Akan tetapi agama adalah apa kata ulama yang diambil dari Nabi dan para ulama-ulama terdahulu. Jadi kembalilah kepada hukum. Dan ulama sudah menjelaskan dari 4 hab semuanya. Ijma, kesepakatan ulama. Tentang wanita yang menandungkan Al-Quran di depan kaum laki-laki. Tidak ada itu semuanya. Akan tapi di masyarakat kita masih biasa, dan yuk kita membuat perubahan perlahan demi perlahan. Tanpa harus menyakiti niat mereka baik, semoga Allah memberi pahala atas niat mereka. Dan mereka melakukan itu karena belum tahu. Mereka melakukan itu karena belum tahu, Allah akan berikan pahala. Akan tapi bagi yang tahu harus mengingatkan. Insya Allah Allah memberi pahala. Akan tapi yang ditakutkan ternyata Allah malah menghukum itu loh. Kayaknya kadang kita ya serba salah. Acara perayaan Maulid Nabi, penceramah adalah Buya Yahya. Nunggu, Buya Al-Quran dulu. Qiraatul Quran, ustadahnya yang meliuk-liuk suaranya. Subhanallah, kalau kita tinggal pulang nanti apa? Nah ini harus tolong diperhatikan hal-hal yang demikian ini. Upayakan para wanita-wanita yang mulia. Tolong dengar, ini adalah kemuliaan untukmu. Dan ini adalah kemuliaan agamamu. Wanita adalah semuanya adalah indah. Lihat. Jadi Anda itu dimuliakan. Sampai dalam segala urusan Anda ini benar-benar perhatikan. Menutup aurat karena apa? Karena semua sekujur tubuh ini punya daya goda bagi kaum laki-laki. Jadi kalau diperintah untuk tutup pakai kerudung bukan menghinakan perempuan. Bukan. Akan tapi karena dalam diri wanita itu ada daya goda. Wanita jadi kalau keluar harus ditemani karena Anda adalah mulia. Kalau Anda baca Al-Quran pun ternyata, lihat, jangan menyuarakan Al-Quran dengan keras-keras sampai terdengar dengan suara meliuk-liuk. Ini yang harus dihadirkan hukum ini. Semoga Allah mengampuni bagi yang biasa. Dan bagi semoga Allah menghentikan kita semua dari membaca Al-Quran di depan wanita-wanita. Semoga Allah menjaga wanita-wanita kita dari membaca Al-Quran dengan mengangkat suara, dengan lagu-lagu, kemudian di depan kaum laki-laki. Kemudian yang kedua, ada sebagian dari kita. Membaca Al-Quran hanya membaca Al-Quran dengan tidak adab. Bahkan ini pun kadang dilakukan oleh orang-orang yang bergelar ustaz atau tokoh ulama. Membaca Al-Quran di atas mimbar dengan gaya yang dibuat-buat. Sehingga orang-orang yang mendengar pun semuanya pada tertawa. Dan ketahuilah ini termasuk dosa menghinakan Al-Quran dan takutlah kepada Allah. Majlisnya Nabi Muhammad harus kita muliakan. Dan kabar gembira bagi orang yang sudah menghafal Al-Quran. Kabar gembira bagi orang yang sudah menghafal Al-Quran atau orang yang punya Al-Quran. Seberapa banyak pun yang Anda miliki. Ketahuilah itu kabar gembira. Karena yang bisa menjadikan hafal adalah Allah, akan tetapi lanjutkan, tidak cukup orang hanya menghafal Al-Quran. Tidak cukup orang hanya menghafal Al-Quran, dan ketahuilah, harus Anda pahami, Allah tidak memerintahmu untuk menghafalnya. Siapa yang menyuruhmu menghafal Al-Quran? Hei penghafal Al-Quran. Allah tidak menyuruhmu menghafal Al-Quran, akan tetapi Allah menyuruhmu mengamalkan Al-Quran. Disebutkan oleh para ulama, Inna Allah kunna nu'maru bi tadabbur al-Qur'ani wallahu yatakaffalu bi hifzhi. Kita itu diperintahkan oleh Allah untuk merenungi Al-Qur'an dan Allah yang menjaganya. Biarpun seandainya kaum muslimin tidak ada yang menghafal Al-Qur'an, maka ketahuilah Al-Qur'an tidak bakal rusak. Tidak akan ada yang bisa merusak. Walakinna, akan tapi kita semua, insaghalna bihifdhihi, lebih sibuk menghafal Al-Quran. Fatarakna tadabburahu, lalu kita meninggalkan merenungi Al-Quran. Sehingga bisa saja seorang penghafal Al-Quran karena hatinya tidak terdidik, lihat, eker-ekeran saja. Musuhan ini, ada seorang hafid dengan hafid. Ini gara-gara undangan itu bisa rebutan. Karena ada laporan kepada kami. Wah. Jadi ahli neraka penghafal Al-Quran. Jadi ada budaya di satu tempat itu, ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi orang menghafal Al-Quran itu biasanya untuk khataman ya. Khataman yang hilang tartilnya itu. Khataman ngebut itu. Khataman ngebut yang hanya beberapa belas jam. Sehingga ngebut-ngebut. Itu pun ada timnya yang lobby. Ada orang kelahiran sana. Cepat ke sana. Nanti biar grup kita yang membaca Al-Quran. Giliran kedahuluan, ngedumel ngamuk. Ya? Giliran kedahuluan, karena kedahuluan ngedumel. Akhirnya musuhan dengan seorang hafid, dengan hafid. Hafidah dengan hafidah. Dan ini kalimat-kalimat ini akan terus kami ulang-ulang. Kenapa? Di belakang sana ada pendidikan tahfidzul Quran. Kita tidak ingin anak-anak kita hanya menghafal Al-Quran. Kita tidak ingin anak-anak ini banyak penghafal Al-Quran terhadap kelas dengkinya nomor satu. Bahkan mungkin kelas sombongnya dipikir kalau sudah punya Al-Quran, punya ilmu semuanya. Bisa saja Al-Quran mengutukmu, wahai penghafal Al-Quran. Bisa saja Al-Quran mengutukmu. Menghafal Al-Quran dipikir segala-galanya sampai kadang tidak mau jadi imam, jadi makmum. Kita pernah menemukan satu orang tidak pernah mau jadi makmum. Kenapa? Selalu sholat menyendiri. Karena apa? Yang jadi imam bukan penghafal Al-Quran. Lihat, hafalan Al-Qurannya menjadikan dia sombong. Jadi semua manusia rendah di bawahnya. Ketahuilah dia adalah ahli neraka yang pertama kali masuk neraka. Semoga Allah mengampuninya. Ya, wahai penghafal Al-Quran. Karena di pojok program pesantren kita ini ada pesantren Tahfidzul Quran. Dan kalimat ini akan kami tegaskan terus untuk anak-anak. Lihat, kau menghafal Al-Quran belum segala-galanya. Jika kau tidak tumpangi dengan ilmu mengamalkan Al-Quran, Quran akan mengutukmu. Dan asal tahu, wahai para kaum muslimin dan muslimat, Al-Quran itu ilmu. Akan tapi jika Al-Quran itu hanya sekedar dihafal, tidak diberi alat yang lainnya, maka tidak akan. Maka orang tersebut bisa saja malah terjerumus. Jadi tolong yang sudah menghafal Al-Quran, lanjutkan. Memang membaca Al-Quran saja pahala. Tetapi setan dahsyat. Menggoda hawa nafsu sehingga dengan punya hafalan Al-Quran, seolah-olah sudah jadi kiai. Kiai penghafal Al-Quran ternyata ilmu syariat yang enggak ngerti. Ilmu adabnya tidak ada. Maka wahai anak-anakku yang lagi menghafal Al-Quran. Karena kami perhatikan ibu anak-anak kecil menghafal Al-Quran cepat sekali. Dalam beberapa waktu ada anak sekarang ada sudah 7 juz, ada 6 juz, ada 5 juz. Itu dalam waktu singkat beberapa bulan ini. Artinya diperkirakan 3 tahun yang ada, 2 tahun yang akan datang banyak hafid-hafid di belakang sana. Awas anak-anakku. menghafal Al-Quran tanggung jawab besar di hadapan Allah. Lanjutkan dengan menuntut ilmu syariah. Tidak cukup kau hanya menghafal. Kau hanya menghafal Al-Quran tidak punya ilmu syariatnya. Bagaimana kau akan bisa menjalankan syariat Nabi Muhammad yang tertuang di dalam Al-Quran? Karena kau tidak faham hanya hafalan bolak-balik. Maka ada pahala insyaAllah. Akan tapi ketahuilah dosa yang sangat besar bisa saja dilakukan oleh orang penghafal-penghafal Al-Quran. Yaitu di saat mereka tidak mencoba untuk tahu hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan kalau sudah punya Al-Quran, itu artinya punya kunci yang paling besar untuk memahami syariat Nabi Muhammad. Luar biasa. Jadi kalau punya Al-Quran, luar biasa. Maka dari itu, kita pun ada program sekolah dasar akan kita tekankan sisi Al-Quran. Karena kita ingin mencetak mereka menjadi kader-kader yang mumpuni, yaitu dengan dasar-dasar Al-Quran yang sangat kuat. Bukan saja penghafal Al-Quran yang ditanamkan nanti, bagaimana berusaha memahami, kemudian mengamalkan Al-Quran perlahan demi perlahan. Jadi berita hari ini adalah kabar gembira bagi orang yang menghafal Al-Quran. Apa yang kau dapat? Hafalan, tok. Hafalan. Hafalan. Mana pengamalanmu? Masih ada kesempatan belajar fikih. Lihat, ini ciri penyakitnya. Kalau sudah orang ini, biasanya penghafal Al-Quran, kalau sudah hafal, kalau tidak ada pembimbing, itu malas belajar ilmu syariat yang lainnya. Padahal kalau orang punya ilmu, punya hafalan Al-Quran, itu kunci untuk ilmu yang lainnya. Menghafal ilmu yang lain gampang, belajar yang lain gampang. Cuman yang itu dia tertipu dengan hafalannya, lihat paling malasnya belajar itu menghafal Al-Quran. Cuma kalau sudah hafal Al-Quran paling malas belajar fikih, belajar ini. Dia selalu pakai omongan, ilmu paling hebat adalah ilmu Al-Quran. Selagi orang punya hafalan Al-Quran, sudah punya ilmu yang paling banyak. Iya, kalau tidak faham. Jadi banyak penghafal Al-Quran mandek di situ. Semestinya dia melanjutkan ilmu yang lainnya. Ayo syariat, ayo ilmu dakwah, ayo ilmu bersihkan hati. Waduh, luar biasa. Kenapa? Dia sudah punya kuncinya. Jadi kami himbau yang sudah punya hafalan Al-Quran, yuk dilanjutkan. Jangan hanya berhenti kepada hafalan. Dan ini memang kalau dicermati dan diamati, biasanya penghafal Al-Quran itu adalah sudah berhenti. Kalau menghafal Al-Quran sudah selesai. Padahal harus Anda syukuri, wahai penghafal Al-Quran, Anda punya kunci yang paling hebat untuk menjadi ulama. Jangan sia-siakan waktumu, jangan. Bahkan kita pengin bahwasanya ada penghafal Al-Quran yang ingin rajin belajar ilmu syariat, fikih dan terusnya. Cuman rata-rata. Rata-rata. Rata-rata. Ada ibu-ibu, kenapa ibu? Kenapa ibu? Masya Allah ibu, in majlis Al-Quran ibu. Selalu ada dari arah yang sama, setiap pengajian, ibu itu-itu saja. Dan ibunya tidak berubah. Jadi ada setiap pengajian dari arah yang sama, ibu berbicara terus. Jadi itu ada laporan ganggu di kiri kanannya ibu. Ibu nanti dibenci oleh kiri kanannya ibu. Ibu jangan ngomong. Jadi dari arah yang sama. Jadi tidak usah ngomong ya. Jadi dari arah yang sama, ibu-ibu ngomong, nanti temennya pada tidak senang ibu. Karena ganggu, ada laporan. Buya tolong diingatkan, ada ibu selalu ngomong. Dan betul, hari kemarin sudah kita ingatkan waktu kita bicara Rasulullah. Dari arah yang sama. Sudah tidak usah diiyai. Diam saja insya Allah beresnya ya. Insya Allah, insya Allah beres. Jadi tolong ini karena ini mengganggu yang lainnya. Ini majlis mulia, majlis Al-Quran. Nah, masih ada lagi. Ibu, baru diomongi masih ibu ngomong lagi, ibu. Ibu yang baik. Ada satu. Dan orangnya tidak berbeda, Bapak. Kita doakan semoga dapat hidayah. Kalau tidak, akan dikutuk di majlis ini dia nanti. Karena dia ganggu orang lah. Lain, kita doakan semoga ibu itu sadar. Semoga sadar. Karena sudah berulang-ulang ada yang ngadu. Ibu satu-satu itu terus aja. Jadi tidak ada baiknya nanti hadir ke tempat ini kalau seperti itu. Sementara yang lain diem, yang lain bahkan waktu cerita Nabi nangis, dia hanya ngobrol. Yang semuanya pada sentuh, dia mengobrol. Karena dia tidak hatinya tidak hadir. Ya, ibu ada. Jadi dari tempat yang sama, dari area yang sama, orangnya sama, terus jadi kebiasaan. Makanya harus ditegaskan semacam ini, biar ibu yang biasanya ngobrol itu langsung nanti masuk surga tanpa hisab. Baik, jadi itulah wahai para penghafal Al-Quran. Anak-anakku yang sudah menghafal Al-Quran, tolong ditegaskan. Jangan tertipu dengan Al-Quranmu. Al-Quran itu akan menolongmu kalau engkau tidak tertipu. Dan memang banyak kalau sudah menghafal Al-Quran, paling susah diajak belajar. Kadang-kadang ilmu ibu yang lain hanya selingan. Ilmu yang lain hanya selingan. Bukan menjadi tujuan. Sementara kalau para ulama-ulama terdahulu menghafal Al-Quran di masa kecil, setelah itu belajar ilmu syariat. Sehingga seorang faqih yang hafid Al-Quran, seorang ini, bukan seorang hafid saja. Kan ada hafid saja. Sudah hafid saja, merasa alim lagi. Ini musibah. Jadi rata-rata, termasuk waktu sekolah, kami sekolah itu, ternyata teman-teman itu menghafal Al-Quran di usia 9 tahun, 11 tahun. Tapi bukan setelah hafal Al-Quran langsung jadi ustadz kiai menghafal Al-Quran, tidak. Jadi duduk di majelis penuntut ilmu sampai menjadi alim. Inilah cambuk bagi penghafal Al-Quran. Jangan katakan umur saya sudah 32 tahun. 32 itu masih mungkin belajar 4 tahun ilmu syariat dengan serius, bisa menjadi ustadz faqih. Kita pengen, kita perlu itu, hafid-hafid yang seperti itu. Belajar ilmu yang sesungguhnya. Lagi-lagi belajarnya selingan lagi. Anda sudah punya kunci, wahai penghafal Al-Quran, syukuri. Anda sudah punya kunci yang luar biasa. Ayo, sudah punya hafalan. Umurmu berapa? 40 tahun. Abdullah ibn Mas'ud belajar mulai 40 tahun. Ibnu Hazm belajar mulai umur 30 tahun. Belajar agama mulai umur 30 tahun. Ya. Dan belum menghafal Al-Quran. Setelah 30 tahun, baru menghafal Al-Quran 2 tahun. Setelah itu, menghafal ilmu syariat yang lainnya. Dan mereka menganggap bahasanya, kunci untuk alim adalah dengan Al-Quran. Makanya belajar Al-Quran dulu, hafalkan dulu. Tapi bukan hanya sampai di batas Al-Quran. Hati-hati ya. Anak-anakku, ini terus kami ingatkan. Semoga ini jadi pegangan buat anak-anak yang menghafal Al-Quran. Sebab di Al-Bahjah ini, ada pojok program Tahfidzul Quran. Hanya untuk anak kecil. Anak gede enggak boleh menghafal Al-Quran. Anak gede menghafal ayat-ayat pendek dan Al-Quran mungkin surat-surat khusus ya. Atau paling-paling ya ayatul ahkam itu saja. Karena kalau sudah umur 15 ke atas sudah waktunya tadabbur untuk merenungi Al-Quran. Untuk membenahi akhlak dan hatinya. Tapi kalau masih anak-anak punya kesempatan menghafal Al-Quran. Jadi kita target usia SMP mereka sudah selesai Al-Quran. Apakah usia SMP itu maksudnya 11 tahun? Kita ingin 12 tahun mereka selesai Al-Quran. 13 tahun selesai Al-Quran. 14 tahun selesai Al-Quran. 15 tahun paling akhir, karena umumnya usia balig adalah sampai derajat itu. Baru nanti 15 ke atas usia tadabbur. Tidak ada program menghafal Al-Quran. Dan ini harus, program semacam ini harus ada dijelaskan. Nah, kalau sudah umur tua menghafal Al-Quran, apa tidak boleh? Ya boleh-boleh saja. Akan tapi lebih penting Anda membenahi hati dan amal. Umur 30 tahun, umur 25 tahun mau menghafal Al-Quran, lihat. Iya, kalau bisa cepat sudah mikir nikah, mikir anak, mikir itu. Sekarang lebih penting dia membenahi hati. Kalau ingin membaca tadabbur saja, baca Al-Quran. Ayat demi ayat direnungi, lalu diamalkan. Ayat demi ayat direnungi, diamalkan. Itu lebih tepat untuk orang usia semacam itu. Apalagi yang sudah usianya tua. 40 haruskah? Mungkinkah aku menghafal Al-Quran? Mungkin Allah Maha Kuasa menjadikan kau menghafal Al-Quran. Akan tapi sekarang tugasmu sudah dekat. Waktumu sudah akhir dekat. Jadinya tinggal sekarang ini, yuk memperbanyak amal. Tadabbur, membaca Al-Quran, diulang-ulang. Allah, itu luar biasa. Ini jadi pengarahan di pesantren ini bagi anak-anak saja penghafal Al-Quran. Ada beberapa orang sudah usianya 17 tahun datang untuk menghafal Al-Quran. Tidak. Belajar ilmu syariat. Untuk belajar ilmu akhlak, ilmu adab, ilmu kenal Allah, ilmu kenal Rasulullah, itu. Baik. Tapi kalau sudah menghafal Al-Quran, biarpun umurnya 30 tahun, kami himbu. Ayo. Ayo, ilmu, belajar ilmu syariat yang serius. Wakafkan waktumu, ayo. Bahkan kita perlu program. Kita perlu kalau ada 20 hafid masuk ke tempat ini, akan kita beri, undangkan guru dan sebagainya. Ayo, seorang hafid yang punya fikih. Hebat. Seorang faqih yang punya, seorang hafid yang punya ini. Ayo. Kita siap untuk itu. Tidak ingin kita, bahasanya. Mereka hanya, kita ini cemburu maksud kami. Kecemburuan kami, karena di Indonesia itu penghafal Al-Quran ribuan. Ribuan, bukan jutaan penghafal Al-Quran. Kami ingin penghafal-penghafal Al-Quran itu tergerak untuk memahami ilmu yang lainnya. Dan Alhamdulillah sudah ada. Cuman lebih banyak mereka itu lebih puas dengan hafalannya sendiri. Sehingga sibuk di kampungnya hanya Al-Quran saja. Sehingga lihat, urusan syariat tidak berjalan di rumahnya, anaknya pun bajunya katok pendek perempuan, kemudian keluar masuk tidak, akhirnya tidak menjalankan syariat di dalam rumahnya, karena apa? Ilmunya ilmu menghafal Al-Quran, bukan ilmu Al-Quran. Baik, kita langsung saja kepada mari kita bersama mentadaburi Al-Quran. Biarpun tidak hafal, bisa mentadaburi Al-Quran, merenungi Al-Quran. Kita sudah sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihati fayuwaffihim ujurahum. Wallahu la yuhibbul dhalimin. Dzalika natluhu 'alaika minal ayati wadh-dzikril hakim. Inna matala Isa inda Allahi kamatali Adam khalakahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun alhaqqu min rabbika falatakum minal mumtarin. Jika pada pertemuan yang lalu dijelaskan bahwa ada orang-orang yang ingkar, ada model-model manusia yang terjerumus berkenaan dengan Sayyidina Isa alaihissalam. Yang pertama mengingkari langsung dan tidak mau menganggap Nabi Isa sebagai utusan Allah. Kafir mereka. Kelompok yang kedua mengangkat Sayyidina Isa alaihissalam dengan berlebihan sehingga sampai diangkat sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Dan itulah orang-orang kafir juga. Menempatkan Sayyidina Isa bukan pada tempatnya. Yang satu merendahkan, tidak mau menganggapnya sebagai Nabi, itu pun kafir. Yang satu mengangkat berlebihannya sampai derajat Tuhan, itu pun kafir. Itulah dalam ayat sebelumnya. فَمَا الَّذِينَ كَفَرُوا فَعَذِّبُهُمْ, akan disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang yang beriman, menempatkan Sayyidina Isa alaihissalam pada tempatnya, yaitu Sayyidina Isa alaihissalam manusia mulia yang dimuliakan oleh Allah, seorang Nabi dan Rasul, utusan Allah, yang diberi oleh Allah dengan segudang kemuliaan, mukjizat-mukjizat, bahkan kemuliaannya adalah terus menerus hingga sampai kemuliaannya nanti ditampakkan oleh Allah di hadapan bangsa manusia dan bangsa malaikat dan makhluk semuanya. Bahkan para nabi-nabi pun tidak bisa seperti Sayyidina Isa alaihissalam, yaitu Sayyidina alaihissalam punya kemuliaan akan hadir di akhir zaman, turun kembali, dan dialah yang akan membunuh Dajjal. Dia adalah yang akan membunuh Dajjal, dan Sayyidina Isa alaihissalam menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara para nabi-nabi terdahulu di saat mendapatkan wahyu yang memberikan kabar gembira tentang kemuliaan umat Nabi Muhammad, para nabi itu berdoa, ya Allah jadikanlah aku umatnya Nabi Muhammad. Tapi Sayyidina Isa alaihissalam diangkat oleh Allah ke langit, masih hidup sampai hari ini. Kemudian nanti akan diturunkan kembali Sayyidina Isa alaihissalam sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh kalau kita membaca antara kitab Al-Quran dan kitab Injil yang sudah dirubah tentang Sayyidina Isa alaihissalam, sangat jauh dan sungguh sangat mulia Sayyidina Isa yang ada di dalam Al-Quran. Lahir dari seorang ibu yang suci, bukan ibu yang kenal dengan Yusuf seorang laki-laki pun. Akan tetapi Sayyidina Isa alaihissalam bersih dari seorang ibu yang bersih, dari seorang nenek yang sangat mulia, dan pun nanti akan dimuliakan oleh Allah pada akhir zaman. Itulah Nabi Isa alaihissalam. Lah, yang beriman kepada Nabi Isa, menempatkan pada tempatnya. Lalu bu'amilus salihati, tidak cukup seperti itu, akan tapi beramal yang baik. Sehingga pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada mereka umat Nabi Isa alaihissalam yang masih menempatkan Sayyidina Isa pada tempatnya. Ini ceritanya adalah mereka-mereka yang hidup pada zaman Nabi, orang-orang Nasrani yang hidup pada zaman Nabi, yang benar-benar menanti Rasulullah. Dan mereka mempercayai Sayyidina Isa sebagai Nabi dan bukan sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Mereka lalu beramal saleh, ikrar masuk Islam. Beramal saleh, wa yuwaffihim ujurahum, mereka akan mendapatkan, yuwaffihim akan Allah penuhi kepada mereka ujurahum, pahala-pahala mereka. Wallahu la yuhibbud dhalimin, Allah tidak senang dengan orang yang berbuat zalim. Kedzaliman yang sesungguhnya adalah, sebab zalim itu lawannya adil. Zalim itu adalah kebalikan daripada adil. Kalau adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, kalau zalim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu zalim. Makanya orang yang mengangkat Sayyidina Isa melebihi daripada kadarnya itu tidak adil, zalim. Dan juga orang yang merendahkan Sayyidina Isa dari tempatnya, maka itu juga zalim dan tidak adil. Allah tidak senang dengan semacam itu. Begitu juga dengan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak menempatkan Nabi pada tempatnya adalah zalim, termasuk bab ini. Innallaha la yuhibbul zalimin. Nabi Nabi Muhammad adalah manusia yang agung, mulia dan dimuliakan oleh Allah. Jangan disamakan seperti manusia biasa. Hanya gara-gara pemahaman yang salah atas firman innama ana basyarun, Nabi Muhammad menyebutkan di dalam Nabi Muhammad innama ana basyarun, dikatakan innama ana basyarun dalam Al-Qur'an. Innama ana basyarun mitslukum, aku manusia seperti kalian semuanya. Sebagian orang mengatakan Nabi Muhammad manusia biasa seperti kita. Ini adalah kekurangan ajaran, meletakkan Nabi bukan pada tempatnya. Itu musibah. Itu musibah yang sangat benar. Dan itu adalah besar. Itu adalah orang-orang yang zalim. Wallahu la yuhibbul zalimin. Jadi kezaliman itu bukan sekedar orang mengambil haknya orang lain. Tidak menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dan kalau kita kembangkan hubungan dengan sesama manusia. Orang tuamu tempatkan pada tempatnya. Anakmu tempatkan pada tempatnya. Dan seseorang tempatkan pada tempatnya. Memahami. Orang tuamu tempatkan pada tempatnya, hormati. Dan anakmu tempatkan pada tempatnya. Artinya apa? Harus kau beri kasih sayang. Dan jika engkau melihat anakmu seorang laki-laki, tempatkan dia pada tempatnya. Fahami makna kelaki-lakian ini. Dia butuh seorang wanita. Kalau mau nikah, menikah. Seorang wanita pun begitu, tempatkan dia pada tempatnya. Jangan kau berbuat zalim. Permudah pernikahan mereka misalnya. Itu menempatkan pada tempatnya. Kenapa? Memberikan haknya. Ulama, tempatkan pada tempatnya. Jika engkau tidak menempatkan pada tempatnya, engkau tidak akan mengambil faedah atas ilmu mereka. Ini menempatkan pada tempatnya. Dan yang tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, maka itu adalah satu kezaliman. Wallahu la yuhibbul zalimin. Allah tidak senang dengan orang-orang yang berbuat zalim. Dzalika natluhu 'alaika minal ayati wadzikril hakim. Itulah yang kami sebutkan. 'Alaika, kepadamu wahai Rasulullah. Jadi Nabi Muhammad diberi cerita tentang nabi-nabi terdahulu, tentang kisah-kisah nabi terdahulu. Ayat. Ayat ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Cerita-cerita tentang kebesaran Allah, penciptaan Sayyidina, nanti akan disebutkan di setelah ayat ini bagaimana Allah menciptakan Sayyidina Adam alaihissalam. Menciptakan Sayyidina Isa tanpa seorang bapak. Menciptakan Sayyidina Hawa tanpa seorang ibu. Menciptakan Sayyidina Adam AS tanpa seorang bapak dan ibu. Ini adalah termasuk tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Wadzikril hakim. Kalau istilah dzikril hakim adalah kisah-kisah. Bisa dzikr penyebutan. Kisah-kisah yang penuh dengan makna. Pendidikan, ilmu, kalau dikatakan hikmah, waman yu'tal hikmata, yang diberi hikmah ilmu. Jadi cerita yang dibawakan oleh Allah, yang dihadirkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu semua adalah kisah-kisah yang penuh dengan ilmu. Cerita para nabi terdahulu penuh dengan ilmu agar kita belajar di saat kita membaca sejarah nabi sallallahu nabi terdahulu, termasuk apa yang selama ini dilakukan oleh umat Nabi Muhammad. Banyak membaca sejarahnya Nabi SAW, itu ada ilmu di dalamnya. Dzikril hakim. Baik. Jadi intinya bahwa ada di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah menempatkan Sayyidina Isa alaihissalam tidak pada tempatnya, dan itu adalah satu kezaliman dan akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang beriman kepada Sayyidina Isa, beriman dengan iman yang benar, bukan salah letak, salah tepat, salah tempat menempatkan, maka dia adalah orang yang selamat. Dan dia akan menerima Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian akan beramal soleh. Dan dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian, Disebutkan innama tsala Isa indallahi kama tsali Adam khalaqahu min turabin. Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh yang luar biasa untuk memberikan pemahaman kepada orang. Itu ternyata ada cara dan tata caranya. Tidak cukup hanya sekedar Isa itu diciptakan oleh Allah tanpa seorang bapak. Bagi mereka ini, wah luar biasa kalau begitu. Bapaknya adalah Allah sendiri, sampai mengatakan gitu. Sehingga ada Tuhan Bapak kan? Akhirnya Pak, dipahamkan. Mereka belum bisa dipahamkan, kecuali dibuatkan contoh. Orang-orang yang bingung. Inna masalah Isa. Kalau percontoh, Nisa Sayyidina Isa itu, perumpamaan Sayyidina Isa itu kamatali Adam. Tidak beda dengan Sayyidina Adam. Khalaqahu min turabin, Sayyidina Adam diciptakan dari tanah. Enggak pakai bapak, enggak pakai ibu. Lah kalau Sayyidina Isa yang dilahirkan tanpa seorang bapak, kalau Sayyidina Adam alaihissalam diciptakan oleh Sayyidina Isa alaihissalam diciptakan oleh Allah tanpa seorang bapak, lalu kau anggap anak Tuhan, seolah-olah lebih pantas Adam itu dianggap Tuhan, kan begitu? Sebab kalau tanpa ayah, tanpa ibu pun selama ini tidak ada yang meyakini Adam sebagai itu Tuhan. Artinya apa? Cobalah paham. Jangan, itu adalah kekuasaan Allah menciptakan Sayyidina Isa tanpa seorang bapak. Jadi berikan pemahaman kayak itu, beri contoh. Kalau memang harus, harus tidak boleh. Adam diciptakan tanpa bapak dan tanpa ibu. Pun demikian tidak ada yang menganggap Tuhan. Akan tapi kenapa Sayyidina Isa alaihissalam di saat dilahirkan oleh ibundanya tanpa seorang bapak, diciptakan oleh Allah tanpa seorang bapak, kenapa kau bingung? Itu kuasa Allah. Jadi ada manusia yang diciptakan tanpa bapak dan ibu, ada manusia yang diciptakan tanpa bapak, ada manusia yang diciptakan tanpa ibu. Manusia yang diciptakan tanpa bapak dan ibu, Sayyidina Adam alaihissalam. Manusia yang diciptakan tanpa ibu, Sayyidina Hawa, diambilkan dari tulang rusuknya Sayyidina Adam, diciptakan tanpa ibu. Ada manusia yang diciptakan tanpa bapak, Sayyidina Isa alaihissalam. Itu yang harus kau pahami. Ini contoh. Nah ini Islam memahamkan. Sadar atau tidak? Sebab cerita Sayyidina Adam pun ada di dalam kitab suci mereka. Mereka membaca kisah Sayyidina Adam alaihissalam, ada di dalam kitab suci mereka. Disebutkan dalam kitab suci mereka. Dan ngerti itulah penciptaan Adam. Tanpa seorang bapak, seorang ibu. Dan penciptaan Sayyidina Hawa pun demikian. Agar berpikir, itu kamu salah. Kalau engkau menganggap Isa sebagai Tuhan, itu salah. Sebagai anak Tuhan, itu salah. Baik. Di mana? Al-haqqu min rabbika fala takun. Summa qala lahu kun fayakun. Adapun penciptaan Sayyidina, semuanya adalah dengan kun fayakun. Maksudnya, kalau ini istilah begini, begitu mudahnya bagi Allah untuk membuat apa saja sesuai yang Allah kehendaki. Kun fayakun. Jadi, maka jadilah. Kalau Allah mengatakan jadi, lihat, yang namanya sunnatullah bisa saja tidak berlaku. Karena dengan kuasa Allah. Sunnatullah ini kuasa Allah. Allah dengan kuasa Allah membuat sunnatullah. Seorang suami istri, kemudian lahirlah seorang anak. Akan tetapi, kalau Allah ingin melanggar sunnatullah, karena Allah yang membuat sunnatullah, bisa saja keluarlah Sayyidina Isa tanpa seorang bapak. Anak kun fayakun. Al-haqqu min rabbika falatakum minal mumtarin. Kebenaran itu dari Allah. Lihat. Falatakun, janganlah aku menjadi orang yang ragu. Sudah jelas atau belum? Ini dari Allah, ilmu ini dari Allah, kebenaran dari Allah, ilmu dari Allah. Maka tidak usah ragu. Sayyidina Isa alaihissalam manusia utuh, seutuhnya. Dialah manusia hebat, mulia. Dan itu ciptaan dari Allah. Itu ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan kemuliaan kepada Sayyidina Isa. Dan ini semua kalau sudah dari Allah, jangan kau ragu. Itu. Wala takum minal mumtirin. Jangan engkau ragu akan kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian insyaallah nanti kita akan berbicara tentang faman hajjaka, tentang kisah Ibnu Bahalahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi dan tidak beriman kepada Nabi Isa sebagai nabi. Ini saja insyaallah. Semoga Allah berikan kepada kita pemahaman yang benar dan semoga Allah memberikan kepada kita kerinduan untuk mengamalkan Al-Qur'an yang kita renungi saat ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih kepada Bu Yaya atas pemaparannya. Selanjutnya langsung saja kepada para hadirin yang ingin bertanya, kami persilakan satu pertanyaan dari jamaah bapak-bapak dan satu pertanyaan dari jamaah ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Menyambung pengajar kemarin di Atapa, jadi yang saya tanyakan, bagaimana kita hidup bertasawuf yang zaman sekarang itu serba modern, bahwasanya yang namanya harta, tahta, kedudukan wanita itu bagi kami orang-orang awam sangat menyilaukan mata. Nah, jadi intinya bagaimana kita hidup bertasawuf di dunia modern. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya satu pertanyaan lagi dari jamaah ibu-ibu di persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya. Sebelum Buya itu datang ke Cirebon beberapa waktu yang lalu, itu ada orang ikut pengajian ya, tapi ternyata di dalamnya itu pengajiannya itu na'udzubillahimdalik seperti tidak menginikan yasinan dan lain-lain. Nama pengajiannya itu ini punten Buya, maaf. Nah itu. Nah pada saat itu Buya belum datang ke Indonesia, ke Cirebon. Terus anak, seorang anak itu dikekahkan, diurus oleh itu. Kemudian kalau uangnya sih jelas dari orang tua anak ya, misalnya kambing dan untuk masak dan lain-lain. Tapi itu makanan itu yang masak, yang mengelola, yang membagikan dan dibagikannya ke dalam kelompok pengajian yang na'udzubillah mindzalik melarang kayak yasinan. Kalau terus enggak respect sama ini Buya, sama maulid dan lain-lain, mungkin Buya udah paham ya, na'udzubillah mindzalik itu enggak benar. Nah, pengajian itu maksudnya yang itu. Nah, sekarang yang jadi bahan pertanyaan, waktu kekah itu si orang tua anak itu diberi gitu, jelas ya, udah jadi matang gitu. Dan sisanya itu ya untuk kelompok mereka gitu, masak dan lain-lain. Yang jadi pertanyaan, kekah itu syah atau enggak? Si orang tua anak itu dulu juga berpikir saat diajak-ajak ke situ, kok aneh ya gitu. Syah enggak kekah itu? Kalau enggak syah, apakah harus diulang lagi Buya? Karena bukan di kelompok yang benar gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dicukupkan dua pertanyaan saja. Selanjutnya langsung saja kepada guru kita, dipersilakan untuk menjawab. Adalah ilmu membersihkan hati. Hati-hati dengan orang anti tasawuf. Kebusukan yang paling busuk adalah menuduh orang bersih dengan kebusukan. Lihat. Akhir zaman ada orang anti tasawuf, gerakan anti tasawuf. Dan memang ada penyelewengan di dalam dunia tasawuf. Misalnya ada penyelewengan di dalam urusan akidah. Kita tahu ada akidah-akidah sesat. Ada khawarij. Ada akidah-akidah mu'tazilah dan yang lainnya. Akan tapi dengan munculnya penyelewengan itu bukan berarti ilmu akidah kita pangkas. Karena ilmu akidah, ilmu menyelamatkan iman kita. Ilmu hadis pun demikian. Hadis adalah yang menyambungkan kita kepada Allah melalui lidah Nabi SAW. Hadis harus. Akan tapi jangan gara-gara adanya pendusta-pendusta hadis. Ada pendusta hadis itu ada pada dari masa ke masa. Wadda' penelepal pembuat hadis adil palsu yang ingin merusak Islam. Bukan gara-gara pendusta hadis ini lalu hadis kita pangkas. Orang cerdas, pohon indah mewah, itu kalau ada benalunya yang dipangkas adalah benalunya, bukan dipangkas pohonnya. Dan ilmu tasawuf, ilmu yang dari masa ke masa. Dan ilmu itu intinya ilmu membersihkan hati. Ilmu membersihkan hati agar semakin rindu kepada Allah, rindu Rasulullah, berbuat baik kepada sesama. Menghilangkan rasa dengki, dendam, dan sebagainya. Itu ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf bukan istilah masuk terekoh saja, bukan. Itu bagian kecil dari cara bertasawuf. Biarpun Anda tidak masuk guru terekoh, tapi engkau menjaga hatimu untuk tidak menyakiti tetangga, menyakiti itu bertasawuf. Biarpun Anda ngambil terekoh, la ilaha illallah 100,000 kali, tapi menyakiti tetangga, tidak ada tasawufmu. Jadi tasawuf itu ilmu bersihkan hati. Dan itu adalah ilmu agung dan mulia. Jika ada penyeleweng-penyeleweng tasawuf, orang atas nama syekh, guru tasawuf, tapi melanggar syariat, itu bukan tidak ada urusannya dengan dunia tasawuf. Tasawuf adalah dengan ciri negakkan syariat Nabi Muhammad. Dengan ciri khas lagi adalah membersihkan hati. Makom-makom yang tinggi, membersihkan hati itu dunia tasawuf. Sehingga dengan bersih hati di saat kaya, lihat berguna hartanya. Untuk apa? Itu barangkali yang ditanyakan. Orang ahli tasawuf bukan orang harus fakir, tidak. Imam Malik kaya, banyak ulama-ulama kaya. Jadi banyak ulama-ulama kaya akan tapi tidak. Lihat, kekayaannya adalah tidak pernah merusak keimanannya. Tidak pernah nyantol di hatinya. Sebab yang namanya kekayaan itu pemberian dari Allah. Tidak semua yang diberikan Allah menjadikan kita rusak. Jadi seorang sufi, seorang tasawuf akan selalu menjaga hatinya di dalam keadaan apapun. Kefakiran tidak merusak hatinya menjadi putus asa dan marah-marah kepada Allah, tidak. Jadi dunia tasawuf adalah dunia kemuliaan. Awas, hati-hati, di akhir zaman ada orang yang memerangi dunia tasawuf. Memang banyak ada penjahat-penjahat tasawuf. Yang dinyatakan oleh Syekh Abdul Wahhab Asy'ari, ada orang yang mengaku tasawuf dan mereka adalah musuh tasawuf. Seorang sufi paling negakkan syariat. Kalau Anda mengenal Syekh Tarekoh yang membaiat kepada orang untuk bertarekoh, Anda lihat, kenal syariat atau tidak. Kalau ada pelanggaran syariat, ketahuilah, haram dilakukan, apalagi bangga dengan haraman, tidak pantas menjadi murid, apalagi menjadi guru Syekh Tarekoh. Itu saja ukuran kita. Anda bisa melihat tentang syekh-syekh yang pantas jadi guru Tarekoh. Dari kitab terbar, misalnya Anda membaca mungkin yang punya kitab Tanwirul Qulub, kitab di akhir itu dibahas, bagaimana seorang sifat-sifat seorang syekh. Syekh Tarekoh. Menjadi guru Tarekoh itu bukan berarti bapaknya meninggal lalu dia mewarisi. Belum tentu. Kesolehannya, ketawaduannya, kemuliaan, kebaikannya harus ada. Ilmunya. Baik. Jadi sering Tarekoh atau tasawuf dirusak oleh orang-orang yang pengen dimuliakan oleh manusia dengan atas nama Allah. Ngaku ketemu Nabi. Ngaku bisa kasyaf. Ngaku bisa waduh macam-macam dusta lihat. Hanya pengen dimuliakan di masyarakat, ya cium tangannya, wah ini umatku banyak dan sebagainya. Hati-hati. Guru Tarekoh, lihat kata Dr. Buti, di Syam, itu banyak guru-guru Tarekoh. Yang menjadi murid pun tidak pantas, itu di Syam. Kalau di sini, Allah Allah. Itu di Syam. Ada orang ngaku guru Tarekoh, tidak ada ilmu agamanya, tidak ada ini ya. Ada makom-makom. Dan semoga Allah mengampuni. Kita juga pernah melihat suatu ketika. Ada sebuah kisah. Pakai gelang emas. Kok ini aneh-aneh? Dan aneh-anehnya disengaja. Kalau dibilang, kenapa begitu? Oh, saya mah lain. Ya lain, ahli neraka itu. Kok enak melanggar Allah, malah katakan lain-lain begitu. Memangnya apa? Ilmunya Khidir. Siapa ente ngaku kayaknya Sayyidina Khidir? Sayyidina Khidir ilmunya lain. Nabi Musa enggak paham. Sayyidina Khidir, waduh. Jadi, sudah waktu kita umat Nabi Muhammad untuk bicara ilmunya Sayyidina Khidir alaihissalam. Bukan, ilmu Sayyidina Khidir bukan dibuat-buat. Akan tapi tiba-tiba seseorang diberi Allah ilmu seperti Nabi Khidir. Bukan berpura-pura sampai ada. Ini pernah kejadian suatu ketika ada seorang datang ke Hadramut. Ke Hadramut. Itu dengan bahasa unik. Alhamdulillah saya tadi ketemu Imam Haddad, ketemu Imam ini. Jadi ketemu langsung, jadi dengan ziarah kubur itu ketemu semuanya. Ini yang merusak dunia tasawuf. Orang-orang besar, wali-wali besar, guru-guru kita pun tidak pernah ngomong duduk dengan Imam Haddad, nongkrong dengan Imam Haddad. Bahkan ada yang mengatakan kalau ziarah kubur Nabi Muhammad saya langsung ngobrol dengan Rasulullah. Allah. Itu guru tarekoh itu. Biar digedekan oleh umatnya itu. Ahli neraka itu. Itu yang merusak tasawuf. Jadi hati-hati. Jadi dikit-dikit ketemu Rasulullah. Habib Hasan Asy-Syatsiri sangat marah jika orang dikit-dikit ketemu Rasul. Kalaupun Anda benar mimpi ketemu Rasulullah, itu kemuliaan untukmu antara engkau dengan Rasulullah. Enggak perlu diceritakan kepada tetangga, apalagi kepada murid. Kalau ceritakan kepada tetangga maksudnya paling urusan pinjam duit saja. Tapi kalau urusan dengan murid, pengen diagungkan oleh muridnya, masuk kesombongan yang paling gede. Allah, muridku, ini antara aku dengan ente pribadi. Ente pribadi muridnya 100. Ana semalam ketemu Rasulullah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini musibah. Guru-guru tarekah palsu ini, itu yang merusak tasawuf. Seorang tasawuf paling takut kepada Allah. Kalau punya harta paling dermawan, tasawuf pelit. Guru ahli tarekah pelit. Emang ada. Subhanallah. Jadi tasawuf adalah, ada pun masalah perbincangan kajian ilmiah tentang tasawuf asalnya dari apa. Enggak penting masalah asal. Enggak penting mana istilah. Memang istilah tasawuf tidak pernah ada pada dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Tidak pernah ada, akan tapi maknanya ada. Dan tidak usah diganti dengan istilah tazkiyah atau tathir yang ada di dalam Al-Quran. Kenapa? Tazkiyah benar ada dalam Al-Quran. Tathir ada dalam Al-Quran. Akan tapi kita tetap menggunakan istilah tasawuf karena istilah ini sudah mengakar dari masa ke masa. Sebab kalau kita katakan dirubah menjadi istilah tazkiyah, nanti ngira orang kalau tasawuf itu salah. Ini musibah. Jadi tetap kita selama ini mempertahankan istilah tasawuf. Kalaupun Anda tambah dengan tazkiyah, tetap ada tambahan tasawuf. Karena istilah tasawuf sudah mengakar. Sehingga tidak ada guru hadis kecuali punya guru yang sufi. Coba kalau istilah tasawuf ditiadakan, diganti dengan istilah tazkiyah atau istilah tadhirun nufus, sehingga anak-anak kita, generasi kita tidak ngerti istilah tasawuf, istilah yang ngerti tadhirun nufus, padahal maknanya sama. Ya, roti sama apem. Kalau roti itu modern, kalau apem orang kampung. Gitu saja. Bahannya sama. Ya, lontong sama nasi, bahannya sama. Begitu. Itu orang aneh bedakan. Nah, kalau sudah istilah tasawuf ini sudah dilupakan, sehingga yang di masyarakat itu istilah dengan tazkiyah, tazkiyah, tazkiyah, tadhir, tadhir, giliran anak kita membaca sanad hadis, ternyata Imam Bukhari punya guru, Imam Az-Zabidi punya guru seorang sufi. Subhanallah, sufi, bid'ah. Nah, padahal nih, jadi istilah tasawuf memang, maka selama ini kami lebih mengakrabkan kembali istilah dunia tasawuf. Intinya adalah memberi, la musyahadha fil mustalah. Istilah enggak penting. Istilah enggak penting itu. Jadi istilah-istilah itu tidak penting. Istilah usul fikih, istilah nahwu sorab tidak ada pada zaman Nabi. Tapi semua pakai itu. Ya. Jadi itulah. Jadi tasawuf adalah dunia kemuliaan. Harus kita mengambil dunia tasawuf. Ilmu membersihkan hati. Tapi ingat, guru yang benar. Sebab memang kalau sudah urusan dunia-dunia begitu, lihat. Sebab seorang alim itu dengan seorang guru torekoh biarpun palsu, lebih banyak umatnya guru torekoh biarpun palsu. Ini di mana-mana. Dan guru tarekoh palsu, inilah akhirnya dunia tasawuf dijadikan bahan ejekan. Subhanallah, itu amanat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini halah. Jadi tasawuf adalah sebuah kemuliaan. Ada pun masalah kajian ilmiah dari apa asal tasawuf itu. Macam ada yang mengatakan tasawuf itu dari kata suf. Suf itu adalah karena orang bertasawuf itu biasanya menghindari dari baju-baju yang lembut, pakai baju kasar, baju wol. Ada yang kata dari sofa, yasfu sofaan, bersih. Karena orang tasawuf biasa membersihkan hatinya. Ada yang mengatakan yang ketika tasawuf dari kata saf, barisan. Karena ahli tasawuf, ashabus sufah, yang saf. Karena orang tasawuf itu senang melakukan sholat di awal waktu. Sehingga dapat barisan paling depan, saf. Ada yang mengatakan tasawuf dari kata sufah, ashabus sufati. Karena orang yang pada waktu itu orang fakir yang mendekat kepada Nabi, mewakafkan hidupnya untuk bersama Nabi, yaitu ashabus sofah yang dibuatkan tempat khusus pada zaman Nabi, kemudian dia rajin ibadah. Ada yang mengatakan ini, ada yang mengatakan tasawuf itu dari kata sopos, kalau bahasa Yunani artinya hikmah, karena ahli tasawuf adalah, ini hanya perbincangan kajian ilmiah, akan tapi kita tidak perlu dengan itu semuanya. Jadi ini mana masalah-masalah itu terserah mau kau bilang, Anda bilang tasawuf dari kata sof, yang penting maknanya ini loh, apakah dari kata sofa anaknya ini, atau kata sof, atau sofa, atau sopos. Itu tidak penting. Yang penting ini loh makna hakikat tasawuf dari masa ke masa. Dari zaman dahulu Imam Ghazali membaca tasawuf. Dan orang yang anti tasawuf itu ternyata gurunya membahas tentang tasawuf. Istilah tasawuf sendiri. Istilah tasawuf itu ada dari masa ke masa. Cuman akhir zaman lihat ada fitnah Asy'ariyah sesat. Tasawuf gak benar. Bahkan sampai ada sebuah buku, Asy'ariyah dengan tasawuf itu satu, sama-sama sesat. Memang Asy'ariyah sufi, Asy'ariyah sufi. Tidak ada Asy'ari kecuali sufi, tidak ada sufi kecuali Asy'ari. Kalau kami balik, memang itu orang mulia, Asy'ari selalu sufi. Sufi Asy'ari. Jadi kalau ada orang Asy'ari enggak sufi, palsu itu. Baik. Ini adalah dasarnya. Karena kebetulan yang bertanya tentang diri tasawuf. Lalu bagaimana kita bertasawuf? Bertasawuf itu adalah tidak harus orang meninggalkan dunia. Tidak harus orang meninggalkan kantornya. Kalau Anda jujur di kantor, takut kepada Allah, Anda sufi. Anda di pasar menjaga mata, lihat. Biarpun di pasar sudah banyak orang enggak pakai baju misalnya. Anda masih menjaga dengan mata Anda, astagfirullahaladzim. Istighfar. Anda menyesali itu semua. Anda jujur dalam jual beli. Anda masuk dunia tasawuf. Anda kaya raya. Duitnya kebanyakan. Tak taunya apa. Hati Anda tergerak untuk bantu si fulan. Bantu masjid ini. Bantu pondok ini. Biarpun kaya raya. Lihat. Padahal sudah dijanjikan oleh Allah. Kalau Anda berikan 100. Allah akan beli 200. Bahkan sampai lebih dari itu. Jadi ada orang kaya semakin kaya. Tapi dengan dunia tasawuf. Jadi penasihat dermawan. Itu adalah dibangun oleh tasawuf. Jadi tasawuf modern gimana? Anda boleh pakai mobil mewah. Akan tapi mobil mewah bukan untuk memupuk kesombonganmu. Barangkali Anda niat, mungkin aku punya mobil mewah ini bisa untuk membantu si fulan kalau sakit. Masak kemana? Atau guru saya, atau ulama, atau menghormat ini, atau menghormati anak istriku. Ini tidak apa, Mak. Orang mobilnya bagus. Ada tidak orang punya mobil tidak pernah dipakai? Mobilnya bagus. Dilap terus, dicuci, diangetin, dilap, dikasih bungkus. Naiknya pakai sepeda motor, hujanan. Karena mas sayang dengan mobilnya. Yang bodoh benar nih, mobilnya mewah, bagus-bagus, tidak pernah dinaiki ini. Lah kalau sudah dengan dirinya pelit sama orang lain lebih pelit. Ada model begitu. Jadi kita perlu bahwasanya berbuat baik kepada orang lain. Jadi masuk dunia tasawuf di era modern ini adalah Anda tidak harus meninggalkan dunia Anda. Memang ada istilah uzlah. Uzlah itu adalah memang untuk jalan cepat sampai ke tujuan. Uzlah. Termasuk dunia pesantren adalah uzlah. Menginjaukan kita dari hiruk pikuk kehidupan adalah uzlah. Akan tapi wali uzlah dengan wali yang enggak pakai uzlah lebih hebat wali yang dipakai uzlah. Kalau ada wali di pinggir di atas gunung sana dengan wali di tengah pasar, makomnya lebih gede yang di tengah pasar. Tantangannya gede. Kalau Anda uzlah memang tidak mikir macam-macam karena tidak terlihat macam-macam. Tapi Anda di tengah kehidupan, hiruk pikuk manusia ternyata masih jaga. Istighfarnya banyak, taubatnya banyak. Wah, ini wali besar. Jadi itu saja. Jadi dunia tasawuf Anda adalah Anda dengan Allah setiap saat. Sehingga makomnya adalah makom ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarahu. Seolah-olah engkau melihat Allah dimanapun Anda berada. Jika Anda lemah dalam makom ini, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Anda sadar saja kalau Allah melihatmu, itulah tasawuf. Anda mau jual beli, sadar dilihat oleh Allah. Anda mau lakukan maksiatan, ya sadarkan dilihat oleh Allah. Baik, ini adalah masalah dunia tasawuf. Adapun yang ditanyakan ibu, masalah nama kelompok enggak penting. Terlalu banyak kelompok di Indonesia itu macam-macam ya. Waduh, ada yang pakai gelar-gelar hebat. Waduh, sampai gelarnya bikin pusing orang. Mana yang benar? Nah, jadi tidak penting nama. Akan tapi kaidah sudah serah. Pernah kami sampaikan. Dan hari ini pun ada selebarannya dibagi. Bagaimana membentengi akidah. Pokoknya, Bu, siapapun dia. Biarpun sujudnya ribuan rokaat, ya. Biarpun sedekahnya kayak apapun. Ternyata jika dia tidak punya 5 identitas itu tidak benar. Yang pertama, Islam. Yang kedua, ahli sunnah wal jamaah. Yang ketiga, dia harus mengakui akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Kita itu Asy'ariyah. Yang keempat, bertasawuf. Yang kelima adalah dia itu ikut bermadhab, ngikuti ulama. Enggak sombong sok ini. Lah kalau dia tidak seperti ini, Bu, siapapun dia adalah itu enggak benar. Karena itu membawa akidah yang menjerumuskan. Karena sudah ini akidah mengakar dari masa ke masa. Ini tolong dihafal 5 ini. Kalau ibu pengen ngambil menantu atau adik-adik putri pengen nikah, kuncinya di sini. Kalau anti tasawuf, hati-hati. Ada Islam, tapi Islam enggak ahli sunnah. Ya, Islam enggak usah ahli sunnah. Zaman Nabi kan enggak ada pilah-pilah begitu. Zaman Nabi tidak ada, akan tapi di saat zaman macam-macam harus ada, perlu dipilah. Ya kan? Enggak ada zaman Nabi istilah hadis sahih, hadis hasan, hadis maudhu. Enggak ada zaman Nabi. Karena semuanya orang dengar dari Nabi setelah jauh dari Nabi ini ada orang yang berbohong. Maka ada istilah hadis palsu. Ada hadis sahih. Jadi dipilahnya. Jadi memberi gelar hadis sahih, hadis palsu itu tidak pernah ada pada zaman Nabi. Sama menjelaskan inilah akidah yang benar. Akidah ahli sunnah wal jamaah. Islam. Islam itu banyak macam-macam. Dari macam-macam kita pilih lagi ahli sunnah. Dari ahli sunnah banyak orang ngaku ahli sunnah. Kita pilih lagi Asy'ariyah. Asy'ariyah itulah yang mayoritas. Dari masa ke masa. Termasuk ilmu hadis, ilmu tafsir. Kalau kita tahu Syekhul Mufassirin Imam Razi. Tidak ada ahli tafsir akhir zaman. Kecuali melihat tafsirnya Imam Razi. Asy'ari. Hadis. Amirul Mu'minin fil hadis. Yang digelari Amirul Mu'minin dalam ilmu hadis. Yaitu Ibnu Hajar al-Asqalani. Beliau adalah seorang pakar hadis yang Asy'ari. Lihat. Tidak ada seorang alim hadis pada akhir zaman ini. Di saat ingin paham kitab Sahih Bukhari. Kecuali harus melewati yang bernama Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Lihat. Dan masih banyak. Jadi itu saja. Adapun apa yang sudah Anda lakukan. Termasuk Anda mungkin sholat bersama mereka. Membayar zakat kepada mereka. Insya Allah sudah diterima. Karena orang-orang kita ini mudah husnudzon ya. Gak pernah pandang. Tapi kalau kita sudah tahu kelompok yang seperti itu. Anda membantunya pun Anda menjerumuskan kepada kemaksiatan. Sebetulnya membeli buku cetakan-cetakannya adalah. Berarti Anda membantu urusannya. Aslinya begitu. Kalau bisa Anda itu mohon. Anda itu insya Allah ahli sunnah wa jamaah Asy'ariyah lebih banyak dari mereka. Yang aneh-aneh. Kalau perlu Anda jangan membeli kecuali di tempat yang sama-sama ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah. Karena penting, karena Anda pun akan berikan keuntungan kepada mereka yang berakidah yang benar. Ini adalah keimanan yang harus kita bangun. Jangan dianggap sepele. Karena mereka itu kalau punya untung pun akan berpikir untuk mengembangkan bagaimana untuk merusak lebih jauh lagi dan seterusnya. Dan seterusnya. Jadi seperti itu ya. Nikah, akikah. Tidak ada usaha sudah diterima oleh Allah. Dia tidak pernah kita katakan. Kita tidak pernah mengatakan mereka kafir. Sesat iya. Mereka tidak kita katakan kafir. Jadi akikahnya benar ya. Insya Allah mereka diampuni oleh Allah ke depan hari. Cuman kita membentengi akidah anak-anak kita. Kita tidak mengkafirkan siapapun. Kecuali mereka yakin nanti di saat tanya jawab. Mereka meyakini Allah begini. Begini. Maka bisa kafir saat itu. Tapi kita tidak boleh mengkafirkan. Tidak boleh mengkafirkan siapapun. Yang dia bersyahadat mengakui Nabi Muhammad. Kecuali dia dengan ikrar yang sungguhnya mengatakan misalnya. Ada Nabi setelah Nabi. Atau Nabi Muhammad bukan Nabi. Atau gitu. Jadi kalau masih seperti itu. Kita tidak mudah mengkafirkannya. Akan tapi mereka bisa menjadi kafir karena apa? Di saat mengkafirkan kita. Karena sabda Nabi SAW. Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ila nafsihi. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya. Hei yang kafir. Maka kalimat itu akan kembali kepadanya. Lalu kok saya mengatakan si fulan yang muslim kafir. Maka sebetulnya yang kafir sendiri adalah saya. Kenapa? Mengkafirkan orang muslim adalah kafir. Hati-hati. Makanya kesalahan mereka di situ. Di saat mengkafirkan orang lain. Itu saja. Ada pertanyaan dari Aceh. Pertanyaan dari Aceh. Dari Aceh, dari Kuningan. Dari Bandung, baik. Yang dari Aceh. Di kampung kami sekarang ada jamaah tabligh. Semoga mendengar. Mendengar ya, yang dari Aceh? Iya. Malaki Ngufi dari Aceh. Saya di kampung kami sering ada jamaah tabligh. Mereka bilang tidak sempurna iman sebelum keluar 4 bulan. 40 hari, 3 hari untuk berdakwah. Dan katanya wajib mengislamkan orang kafir di muka bumi. Jika tidak, kita nanti di hari kiamat. Memang betul, kita wajib berdakwah, bukan mengislamkan. Yang mengislamkan, memberikan hidayah adalah Allah. Jamaah tabligh adalah akidah yang benar. Harus tahu, jamaah tabligh itu kembali kepada Syekh Ilyas. Syekh Ilyas adalah seorang yang berakidah Maturidiyah. Dengan madhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Jadi kalau jamaah tabligh itu adalah tidak berbeda dengan kita di dalam urusan keimanan dan akidah. Dan masyarakat Indonesia yang mengikuti jamaah tabligh secara manhaj adalah manhaj jamaah tabligh Syekh Ilyas. Akan tapi karena di Indonesia mereka mohon tetap Anda bermadhab Imam Syafi'i. Sebab Syekh Ilyas tidak pernah memaksa orang yang madhab Syafi'i belajar madhab Imam Abu Hanifah. Jadi tolong jamaah tabligh yang ada di Indonesia, Anda harus tetap kuat di dalam madhab Imam Syafi'i. Karena Syekh Ilyas adalah bermadhab Abu Hanifah. Jadi jangan dirubah, karena Anda akan repot. Kemudian, Anda pun masalah 4 bulan itu himbauan, bukan suatu kewajiban. Kalau urusan dakwah tidak hanya 4 bulan, wahai kaum muslimin. Kalau Anda punya ilmu setiap hari sampai mati, kalau 20 tahun juga 20 tahun. Jadi bukan urusan 4 bulan atau 3 bulan atau 3 minggu. Akan tapi nanti ada, jangan dipilah-pilah. Jamaah tabligh adalah akidah yang benar. Al-Bahjah juga. Kalau Al-Bahjah tidak hanya 4 bulan. Setiap hari Anda harus berdakwah. Abadah apakah berbeda dengan jamaah? Ya enggak. Kita menerjemahkan perintah Nabi. Mengajak orang setiap saat. Bukan 4 bulan. Bukan seminggu. Bukan 3 hari. Ada pun cara berdakwah. Boleh keluar. Anda keluar boleh. Akan tapi ada yang tidak bisa keluar. Nah kalau saya keluar 4 bulan gimana? Memang ada salah satu dari jamaah tabligh memaksa. Punya ini harus khuruj. Harus keluar. InsyaAllah ini. Kalau Anda memberitahu saya terima. Tapi kalau ngajak saya punya tanggung jawab besar. Mau umroh saja bingung jadwalnya mundur-mundur. Umroh gini, umroh ninggalkan majelis. Yang kita tinggalkan majelis kita punya rutinan. Ya enggak bisa. Dan saya punya guru jamaah tabligh rata-rata. Akan tapi setelah mereka punya kewajiban, mereka tidak akan istilah khuruj itu. Jadi tolong dipahami wahai para jamaah tabligh, khuruj itu adalah disesuaikan dengan keadaan tertentu. Loh, kalau Anda punya musola yang harus diramaikan di kampungnya, khuruj Anda setiap hari sampai mati di musola itu, di madrasah itu. Tapi ada sisi lain, lihat ada orang menganggap picik kepada jamaah tabligh itu salah. Memang ada satu kemiripan bajunya. Bajunya sunnah jamaah tabligh berjenggot, itu sunnah. Memang ada orang suka mencaci maki pakai jenggot ya. Hati-hati jangan bilang, oh, dasar jenggot. Si celana cingkrang. Hati-hati, celana cingkrang itu yang benar. Celana cingkrang itu yang benar. Memang di atas mata kaki itu yang benar. Kalau diturunkan, ya memang lebih baik diangkat sedikit. Cuman perbedaan antara ulama. Kalau bertanya yang lebih bagus, tetap celana cingkrang itu lebih bagus. Pakai jenggot, iya. Cuman kadang-kadang ini ulama, apa ulama? Orang-orang kita ini, jenggot, celana cingkrang. Subhanallah, tidak jenggot, Masya Allah. Ada orang dikasih jenggot, ini tidak dikasih jenggot. Kasih jenggot mau dipaksa ini ya enggak bisa ya. Baik, tapi jenggot jangan. Jadi termasuk jamaah tabligh memang termasuk berusaha untuk mengamalkan sunnah Nabi termasuk dari syakal bentuknya. Mereka pakai imamah, bagus. Kemudian dia ini, dan berani mereka itu lihat. Kemana-mana enggak ngerepoti orang, enggak pernah tanya berani bayar berapa ke saya. Enggak ada membawa kompor sendiri. Akan tapi kalau membawa kompor, tolonglah ada sebagian masjid bersih, agak minggir sedikit. Ya. Jangan. Jadi memang tidak merepotkan adalah cara yang bagus. Jadi katalah, ada pun masalah 3 hari, 4 hari bukan suatu keharusan. Semua disesuaikan dengan kemampuannya. Mungkin ada seorang laki-laki punya anak kecil 4. Anak kecil 4. Istrinya tidak punya pembantu. Mungkinkah dia khuruj? Maksiat. Istrinya hamil tua, ditinggal khuruj. Dihukum, dicambuk itu kalau ada imam kayak begitu. Minta izin, istriku izinkan aku biar aku selamat. Iya, ente enak jalan keliling. Tapi istrinya anaknya 4 nakal kayak bapaknya. Ayo. Tolong disesuaikan ini. Ayo, ini sebagian para jamaah. Tapi ingat, ada orang salah paham. Kita pernah suruh membantu ngusir. Kenapa? Buya ini ada akidah sesat nih, suka bid'ain. Mana ini? Kita datangi jamaah tabligh. Bukan, jamaah tabligh enggak suka bid'ain. Kalau suka bid'ain keluar. Sisi lain ada, buya kok enggak ikut jamaah tabligh. Maksudnya gimana kok ikut itu? Nah, jamaah tabligh sama dengan kita kok ikut. Kalau saya ikut berarti beda sebelumnya. Memang kalau saya harus ikut program 3 hari, 6 hari, kita enggak sempat. Jadi jamaah tabligh salah satu cara. Dan alhamdulillah, warna akidah kita yang benar ada. Ada orang jamaah tabligh kelihatan keliling. Tok. Ada manhaj kita punya pondok pesantren. Jadi yang satu keliling membawa orang setelah mereka pengen benar dibawa ke pondok. Ada bagian masing-masing. Yang punya pondok enggak usah keluar, enggak usah khuruj. Khuruj itu adalah ngurus santri. Itu saja. Jadi bagi-bagi. Itu jadi indah semuanya. Yang jamaah tabligh tekuni dengan caramu. Ayo. Tapi yang lain lihat. Yang berbisnis. Tekuni dengan bisnis. Lihat jihadmu itu. Tapi bisnis itu apa? Untuk yang dakwah itu dibiayai. Yang jamaah tabligh dibiayai. Yang pondok dibiayai. Anda kerjaannya masing-masing. Jadi makanya dakwah yang diajarkan oleh Nabi adalah bukan merubah orang akan tapi mengarahkan orang. Tetap engkau duduk di posisimu. Jadi pejabat ahli surga. Jadi orang kaya ahli surga. Melarat pun ahli surga. Gitu loh. Jadi yuk diarahkan seperti itu. Bukan harus ikut nanti. Terus ini seorang manajer sebuah perusahaan yang berjuang untuk Islam. Khuruj 4 bulan. Ubar. Jadi tolong ya, agak lentur sedikit. Kita membaca sejarahnya Syekh Ilyas. Syekh Ilyas sangat lembut, wali besar. Dan termasuk karomatnya Syekh Ilyas, itu adalah dakwahnya jamaah tabligh kemana-mana. Tapi tolong pengikut jamaah tabligh harus paham. Bukan sekedar ada namanya maghrur, tertipu dengan kelompok. Nanti suatu ketika kita ingatkan, jangan berbangga dengan kelompok, artinya apa? Sombong maksudnya. Oh, al-bahjah. Jamaah. Kalau belum ikut jamaah, belum benar. Kalau tidak ikut, ini sudah masuk bab maghrur dengan kelompok. Tertipu dengan kelompok, hati-hati. Itu juga membahayakan. Ini itulah yang bertanya dari Aceh. Anda perlu kerjasama dengan mereka. Mereka sangat kuat dalam berdakwah. Tapi sisi lain memang kepada para teman-teman saudara yang jamaah tabligh, tolong harus kembalilah kepada manhajnya Syekh Ilyas secara sesungguhnya. Syekh Ilyas adalah wali besar, punya karomat luar biasa. Berakidah Maturidiyah. Dan juga faham fakih akidah Asy'ariyah. Yang dari Bandung. Jika orang bermimpi bertemu Nabi SAW, tapi setelah bangun dipikir lagi, kok Rasulullah cuma kayak gitu? Apakah itu benar Rasulullah? Kan setan tidak bisa nyerupai. Benar. Kalau ada orang bermimpi, dalam mimpinya ketemu Rasulullah, kemudian setia sadar, kok kurang ganteng, tidak seperti yang saya dengar, itu adalah benar Rasulullah, dan itu menunjukkan kekurangan hati kita. Berarti Anda belum kenal benar Rasulullah, sehingga ditampakkan seperti itu. Jadi perlu kita nambah kecintaan kepada Nabi. Karena fa'inna syaitona la tamatsalu bi, syaitan tidak akan menjelma jadi Nabi. Ada seorang bertemu Rasulullah tapi pincang. Itu adalah cerminmu sendiri. Artinya apa? Rasulullah tampak pincang karena apa? Engkau masih sedikit menganggap pincang Rasulullah. Kurang serius di dalam mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perlu ditingkatkan hingga sampai Anda bertemu Rasulullah sangat sempurna. Tapi bisa bertemu saja sudah alhamdulillah luar biasa. Inmat bertemu Rasulullah luar biasa. Kadang Rasulullah ditemui dalam bentuk seperti orang yang pernah dikenalnya. Bisa seperti itu, mungkin. Akan tapi bukan. Bukan berarti orang yang dikenal Rasul, akan tapi ini mengingatkan. Kalau belum sempurna, arti hatimu yang belum sempurna memandang Nabi SAW. Tetap bermimpi ketemu Rasulullah adalah sebuah kemuliaan yang tiada tandingannya. Baik. Ada yang minta didoakan. Ya? Ada dari Kuningan. Dari Kuningan dekat ya. Selagi tidak ada kesibukan, nanti datang. Agar kita bisa menjalin hidup dengan benar ya. Tip bagaimana kita bisa menjalin hidup dengan benar. Artinya apa? Pertama adalah Anda harus berkumpul dengan orang yang benar. Kedua, berguru dari orang yang benar. Yang pertama, berguru dari orang yang benar. Satu. Kemudian berkumpul dengan orang yang benar. Mempengaruhi loh bu ya. Ibu kalau duduk kumpul sama orang yang suka zikir, ketularan gak? Kalau sama yang suka gunjing? Nah ini teman. Ibu kalau duduk sama orang yang hobi nonton sinetron, pengen beli TV. Ini pengen di TV, gak punya TV. Ini berteman itu penting. Dengan siapa Anda berteman itu. Jadi Anda dengan siapa Anda berteman. Makanya termasuk barangkali Anda saat ini di dunia internet. Anda pun itu teman hidup Anda. Web apa yang Anda masuki? Anda gunakan apa? Keyboard komputer Anda itu untuk ngetik apa? Anda komunikasi dengan apa? Mungkin yang punya BlackBerry itu. Grup Anda itu grup apa? Jadi itu yang akan membangun. Jadi cari teman yang mulia, maka Anda akan mulia. Cari teman yang benar, maka Anda akan benar. Berguru di tempat yang benar. Kepada guru yang benar. Jangan asal ilmu. Makanya mengambil ilmu di internet pun hati-hati. Kalau Anda belum kenal orangnya, tidak. Akhir-akhir ini dihebohkan dengan bualannya. Paulus masuk Islam dan sebagainya. Macam-macam. Itu adalah bualan orang-orang yang merusak Islam. Jadi jangan mudah percaya kecuali web yang sudah Anda percaya. Itu termasuk cara berguru yang benar. Yaitu insyaallah Anda akan benar di dalam menjalani hidup. Wallahu a'lam bishawab. Ada salah satu, ada ayah Anda dari Mutia Kaisah yang penyiar radio yang sekaligus juga yang berjuang dengan kita, abahnya sakit di ICU di rumah. Semoga Allah memberikan kesembuhan. Dan yang lainnya ada ibunda dari pada anak kita yang ada di sekaligus mertua daripada Chef. Sakit sudah tidak sadar beberapa hari di ICU juga. Semoga Allah berikan yang terbaik untuknya. Dan juga anak-anaknya. Kemudian yang lainnya yang sakit diberi kesembuhan oleh Allah. Yang hatinya sakit diberi oleh Allah kelapangan. Yang jasadnya sakit diberi kesembuhan. Dan semuanya diberi istiqomah. Husnul Khatimah. Al-Fatihah. Ada lagi informasi sekaligus peringatan. Beberapa hari yang lalu ada satu orang pakai mobil, mobilnya letter luar kota, kemudian datang ke beberapa orang minta sumbangan atas nama Al-Bahjah. Al-Bahjah tidak pernah melakukan itu semuanya, bawa pendung saja, itu dipendung itu orang. Dan rupanya bukan satu orang, ada beberapa, bahkan dengan cara bermacam-macam. Di antara yang ngomong, tadi saya sudah ke Al-Bahjah, Bu Yaya saya ngasih petunjuk agar saya ke sini. Ada lagi Al-Bahjah minta. Enggak ada Al-Bahjah keliling-keliling minta duit begitu. Enggak ada. Proposal, enggak ada muter-muter. Seperti itu enggak ada. Jadi kalau ada orang membawa proposal, biarpun jubahnya lebih gede yang saya pakai, atas nama Al-Bahjah, itu tidak ada. Karena kemarin ada di daerah Cirebon, daerah sana, ada yang katanya, masih, rupanya sadar dia, langsung lari dia. Karena ngerti itu ada jamaah-jamaah kita yang tahu cara kita. Jadi dia langsung lari. Dan di tempat lain ternyata ada kasus yang sama, kayaknya orangnya itu-itu aja. Jadi ada orang yang sekarang grup mengatasnamakan Al-Bahjah keliling. Kadang minta kambing untuk acara haul, acara maulid, ada yang minta duit untuk sumbangan, bahkan ada yang membawa foto-foto ini. Foto-foto bangunan ini. Ada bangunan ini keliling. Tim Al-Bahjah itu sangat jelas orang-orangnya. Anda mesti melihat itu. Jadi tidak ada. Al-Bahjah tidak seperti itu. InsyaAllah Al-Bahjah akan dikirim orangnya nanti oleh Allah. Tidak usah muter-muter, nanti akan dikirim orang-orang ikhlas, orang tulus. Tolong Bu, dibantu Bu. Kalau ada orang minta atas nama Al-Bahjah, katakan bohong. Meliling, pakai ini, itu bohong. Foto-foto ada. Jadi foto bangunan, foto ini, persis. Bahkan katanya ada yang fotonya dengan Bu Yayah ya. Waduh, hebat benar nih. Hati-hati yang suka foto dengan saya ini. Ada yang fotonya dengan Bu Yayah. Memang saya kalau foto, karena orang foto kan saya rangkul begini. Dia ngaku deket. Ini saya dengan Bu Yayah. Waduh, kacau. Jadi yang foto-foto dengan saya dicurigai nih. Wah, tidak ada yang foto di sini. Enggak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Cuman itu peringatan untuk keluarga ini. Dan tolong besok diingatkan lagi agar yang majelis ahad bisa diinformasikan lebih luas. Ada pun SD-ku, segera Bu yang belum daftar, cepat daftar. SD Kultahfidul Quran. Punya anak cucu, segera daftarkan. Segera daftarkan, segera ditutup habis ini. Dan kita memang tidak ingin banyak-banyak ya. Karena kita juga belum punya lokal yang cukup. Kita hanya dibatasi saja, ada 8 kelas. Itu mungkin hanya untuk beberapa kelas saja. InsyaAllah segera daftar di SD-ku untuk Tahfidul Quran. SD, itu lain program pondok. Ini program sekolah bagi ibu yang anaknya belum rela mondok. Pulang pergi, bolehlah anaknya didaftarkan di SD Al-Quran. SD Qurani untuk bisa menghafal Al-Quran. Dan juga nanti ilmu-ilmu yang lain tentunya. Untuk dicetak ke depan menjadi seorang dokter yang hafal Al-Quran. Seorang insinyur hafal Al-Quran. Seorang ulama hafal Al-Quran ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah yang menyaksikan kami saat ini. Berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat ya Allah. Engkau melihat ya Allah di antara yang hadir atau yang mendengar suara ini. Hamba-hambamu yang menghafal Al-Quranmu ya Allah. Jadikan Al-Quran yang bisa memberikan syafaat kepadanya ya. Jangan sampai Al-Quran mengutuknya ya Allah. Dan rindukan mereka untuk memahami isi-isi Al-Quran. Kiring mereka ke tempat yang mulia. Dan kami sungguh ya Allah rindu orang-orang yang menghafal Al-Quran bersama kami. Dan agar bersama-sama belajar ya Allah. Kami ingin mereka adalah orang yang benar-benar kemuliakan di dunia dan di akhirat. Jangan sampai mereka tertipu dengan Al-Qur'annya ya Allah. Ya Allah, ada di antara yang hadir atau yang mendengar suara ini orang-orang yang kau beri ilmu ya Allah. Jadikan ilmu itu menjadikan mereka semakin tawaduk sehingga tidak hanya sombong dengan ilmunya, akan tapi jadikan ilmu ini membawa mereka untuk mengamalkan ilmu dan terimalah amal mereka. Dan di antara yang hadir dan mendengar suara ini adalah orang-orang yang belum punya ilmu, maka kami mohon berikan kepada mereka ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang menghantarkan kepada amal dan ilmu yang menyelamatkan mereka. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, jauhilah kami ya Allah dari berbohong. Jauhlah kami dari mengotori hati kami dengan macam-macam penyakitnya. Ya Allah, bersihkan hati kami dari dengki kepada sesama. Ya Allah, jauhkan kami dari dendam ya Allah. Ada di antara kami yang sering mendendam, khususnya kepada orang yang pernah berbuat baik kepada kami. Kami tidak ingin ya Allah berbuat baik kepada seseorang hanya ingin dibalas oleh manusia. Ya Allah, Engkau yang membalas kami, maka kami mohon jika ada orang yang pernah kami baiki lalu berbuat jahat kepada kami, ampuni mereka ya Allah. Jika ada orang berbuat jahat kepada kami padahal mereka sudah kami baikin, maka kami mohon ampuni mereka ya Allah. Angkat derajat mereka ya Allah, berikan kesadaran dan angkat derajat kami. Jika ada orang berbuat jahat kepada kami, ampuni mereka. Kami sungguh tidak rela jika mereka engkau seksa gara-gara berbuat jahat kepada kami. Yang menggunjing kami, kami maafkan dan maafkan dia ya Allah. Kami tidak ingin punya hati dendam ya Allah. Hati dendam menjadikan pahala kami habis. Kebaikan yang kami lakukan akan selalu kami sebut-sebut ya Allah. Ya Allah, kejelekan orang lain akan selalu kami sebut-sebut, maka kami mohon lupakan kesalahan orang lain kepada kami ya Allah, agar kami tidak mengingatkan. Dan lupakan kebaikan yang pernah kami lakukan kepada orang lain agar kami tidak selalu mengingat-ingat. Ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, lupakan kami atas kesalahan orang tersebut ya Allah, agar kami tidak mendendam. Dan jika kami pernah berbuat baik kepada seseorang, lupakan kebaikan kami ini di hati kami agar kami tidak mengingat-ingat terus ya Allah. Agar kami mudah untuk ikhlas ya Allah. Ya Allah yang hadir ke tempat ini, hamba-hambamu yang rindu kemuliaan, muliakan kami di dunia dan di akhirat. Muliakan kami di keluarga kami ya Allah, di masyarakat kami ya Allah, dan kiring kami di mahsyar bersama ahli Quran. Ahli Quran ya Allah, dan jauhkan kami semua dari sebab kehinaan, dari sebab kemaksiatan. Muliakan anak-anak kami, keturunan kami dengan akidah yang koridah ya Allah, akidah ahli sunnati wal jamaatil asyariyati sufiyati. Dan kukuhkan kami dalam berpegang kepada para ulama-ulama ya Allah. Cintakan kami kepada ulama, mudahkan segala urusan kami, lapangkan rezeki kami dengan rezeki yang halal kau ridha ya Allah. Yang sakit sembuhkan ya Allah, yang punya hutang mudahkan mereka bayar hutang ya Allah, yang sudah banyak berbuat baik berikan keikhlasan kepada mereka ya Allah, yang belum bisa berbuat baik di tempat ini rindukan mereka untuk berbuat baik ya Allah. Dan jadikan tempat ini adalah tempat yang kau ridha ya Allah. Kau menyaksikan pembangunan yang sedang berjalan ya Allah. Yang bekerja ya Allah, berikan ketulusan ya Allah. Yang bekerja jadikan mereka ahli-ahlimu ya Allah. Yang menyumbang jadikan mereka orang yang kau ridha ya Allah. Yang berpikir untuk pembangunan ini berikan jadikan mereka orang-orang yang kau ridha ya Allah. Yang berjuang dengan tenaganya ya Allah, pikirannya ya Allah, dan semuanya ya Allah. Muliakan mereka di dunia dan di akhirat. Dan jadikan mereka semua adalah ahli ikhlas ya Allah. Ya Allah, ya Allah, panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat. Yang belum menikah, mudahkan mereka mendapat pasangan orang yang kau ridhai. Yang belum menikah, ya Allah, berikan kepada mereka, ya Allah, pasangan orang-orang yang kau ridhai. Yang menjadikan sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan jadikan para orang tua ini orang tua yang mempermudah urusan pernikahan anak-anak mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, kelak saat kau cabut nyawa kami, kami mohon jadikanlah ya Allah, saat kau cabut nyawa kami, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha Ha illa Allah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Amin. Kasih mohon maaf dan mohon doa selalu wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.